selalu karas. Abyor sorot lintang kanggo badak. Tete sonyo matyo rati lumrang gandaning bos kita Karenggiwan Putiane lo Sang Dwijo Warom brengengeng Lir swaraning matu pronto manungsung saringing kembang kong. Batis manis sing dalu jroning ratri dening wonten kacarita. Hamung Sang Hyang Pratama Pati jemdul saking Brang Wetan kaling amega sarta gunung-gunung marandene bisa merbawani jagat raya. Dupi tata sing kamandhan dewasaning wau kawuh sowan cina wis ngancik goro-goro. Eka bumi tri sawatri gunung Satoro Samudra Pancataru Sabangonan Sabto Pandito Hasto Tawang Nowo Nowo Dewa Dosa Ratu. Apa tempat tandane kang goro-goro? Nalika semana mungkin ada ngurmati wijing repatun kawan kula Semar kan kowe terus mung ora bagung ingkang samya gegojekan madane ngoro-oro mbuh. Kowe jero sanggur repatun kawan medal telatah ngeksi kondo. Thank you. ngomong ke taman tresno iki jan abot. Wis tak lali-lali wancine goro-goro tak sehat-sehat ke awakku. Kepengin joget, kepengin nembang bareng tekan kene kok wewayangane Purontowati isih katon. Jan. Ilang, ilang. Ojo nganti ngregone-gone nyambut gawe, ilang, ilang. Mbah. Mongko garing karo Bagong tak jaluki tulung supaya sowan ngersaning Ndara